Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'd. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Bab yang masih ada hubungannya dengan tauhid. Baik secara langsung atau hubungan jauh. Jadi beliau di sini menyebutkan tertib dalam perbab yang disebutkan. Bab-bab yang awal beliau menyebutkan hubungan antara syirik dengan tauhid secara langsung. Kemudian mentertibkan bab-bab yang berikutnya sesuai dengan makna dan pengertiannya. Nah, di sini pengertian dari syirik dengan makna yang tidak secara langsung di antaranya adalah meminta syafaat kepada Allah atas hambanya. Di bab wazan istashfa'a ini mengandung faedah at-talab, meminta. Asalnya syafa'a mensyafaati, istashfa'a minta syafaat, ghafara mengampuni, istaghfara minta ampun. Jadi sinnya ada pada wazan istaf'ala ini memberikan faedah at-talab, terkadang sayruroh ini untuk kejadian sesuatu. Qala rahimahullah an Jubair ibn Mut'im, seorang sahabat. Qala ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arabi. Arabi ini gelar bagi penduduk Arab yang tinggal di jauh dari perkotaan, tinggal di pelosok-pelosok yang secara pendidikan mereka jauh dari pergaulan kota. Jadi Arabi ini sebagian mereka memiliki adat istiadat yang bagus, ya, dalam artian tata krama, sopan santun. Sebagian mereka tidak memilikinya, dan ini masih kita dapati di sana, di negeri Yaman, dari sifat asli orang-orang Arab, yaitu dari ikramu duyuf, ya, mereka sangat memuliakan para tamu. Ini mereka. Datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lantas orang ini berkata, ya Allah, wahai utusan Allah. Ini adalah ucapan yang sangat mulia yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, gelar yang tidak melampaui batasan seorang manusia. Diambil faedah dari sini bahwasannya memanggil orang yang berilmu, memanggil orang yang memiliki ilmu, ini dibedakan dari memanggil orang yang sesamanya. Terkhusus Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal ini bukan bentuk ta'zim tapi ta'adub, bukan karena kita mengagungkan orang tadi tapi dari sisi adab saja. Ya, kita beradab kepada orang yang berilmu dan bukan ta'zim, bukan pengagungan, takdis, pengkultusan bukan. Tapi kalau sekedar ta'adub, ini berbeda dengan ta'zim atau taqdis, ini hukumnya tidak boleh. Jadi gelar ustaz, ya, gelar syekh, gelar alim, nabas, tidak mengapa. Tidak harus dijadikan permasalahan. Ustaz tidak ada pada zaman salaf, ya, memang tidak ada. Rasul tidak dijuluki ustaz, Muhammad tidak, ya, para sahabat Abu Hurairah tidak digelari dengan ustaz Abu Hurairah, tidak ada memang, ya. Tetapi hal ini tidak mengapa kita ucapkan mimba bita adub, yes, untuk dalam bab beradab kita dengan orang yang berilmu. Adapun kalau dikatakan mana dalilnya? Ya, kita enggak mendapat dalil, kita disuruh manggil seorang yang berilmu itu ustaz, enggak ada dalilnya. Ya, dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah tidak ada. Baik. Tetapi ini bentuk dari pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memanggil seseorang sesuai dengan kebaikannya, memanggil seseorang dengan panggilan yang dia cintai, yang memanggil seseorang dengan panggilan yang dia cintai. Nah, nuhikatil anfus. Nuhikat ini maknanya dha'ufa, lemah. Jiwa-jiwa telah melemah ya Rasul. Waja'al iyal, ja'a yaju, ini lapar, telah kelaparan. Ini para keluarga. Wahalakatil amwal, telah binasa harta benda. Fastasqilana rabbak, maka mintalah hujan untuk kami kepada Rabbmu. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaihi, sesungguhnya kami minta syafaat kepada Allah untuk atasmu. Jadi minta syafaat kepada Allah padamu. Wa bika 'alallah, dan denganmu atas Allah. Jadi yang pertama pengertiannya apa? Kita minta syafaat kepada Nabi, perantaranya Allah. Jadi Allah kita jadikan siapa? Perantara. Kalau yang kedua, kita mintanya kepada Allah, Nabi kita jadikan apa? Perantara. Nah, orang A'rab ini karena dia bodoh, dia mengucapkan kedua-duanya. Kami minta syafaat kepadamu dengan perantara Allah. Kami minta syafaat kepada Allah dengan perantara engkau. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Ini ucapan subhanallah juga disyariatkan ketika seseorang melihat sebuah perkara yang takjub, ya, menakjubkan, ya, dipandang, dilihat sebagai bentuk ungkapan-ungkapan takjub sekaligus pengingkaran. Famazala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabi, terus menerus beliau bertasbih sampai dilihat, ya, perkara yang tidak disukai oleh Rasul dari wajahnya. Jadi orang yang berakal ketika menyikapi sesuatu, melihat perkara yang muncul dari saudaranya itu dengan alamat. Ketika saudaranya dengan alamat, ya, muka, dengan alamat perbuatan, ya, tidak suka, maka ditinggalkan. Tidak perlu sampai menunggu dengan ucapan. Ini dulu para sahabat seperti itu, ya, mereka melihat sesuatu Nabi ridho dengan mimik mukanya, melihat sesuatu Rasul tidak suka dengan mimik mukanya, kemudian berangkat. Tidak perlu sampai terucap keluar, tidak perlu sampai sekian dan sekian. Ini orang yang berakal. Maka kata para ulama mengatakan, al-hur takfi bil isyarah, orang yang merdeka cukup dengan isyarah. Ya, wal abdu tudrab bil asa, ya, yudrab bil asa. Adapun, ya, tabiat seorang budak itu kalau ada sesuatu harus dengan pukulan. Kalau belum dipukul belum bekerja, kalau belum dipukul belum sampai itu ilmu. Ini para sahabat, ya, yang mereka dengan akal dan ilmu mereka mampu, ya, menyimpulkan sesuatu dengan sekedar isyarah saja untuk ditinggalkan. Tsumma qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, waihak, celaka engkau. Atadri mallah, apakah engkau tahu siapa Allah? Inna sya'nallahi a'zamu min dhalik, sungguhnya urusan Allah itu lebih besar dari hal ini. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqih, sesungguhnya tidaklah dimintakan syafaat, ya, dengan Allah atas hambanya, ya, atas para hambanya. Maksudnya tidak boleh kita meminta syafaat kepada para hamba dengan lantaran Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki syafaat itu Allah Subhanahu wa taala dan bukan seorang hamba. Jadi kalau kita meminta Allah sebagai perantara supaya sang hamba ini mensyafaati kita, maka tidak boleh. Tapi kenapa? Karena hamba tidak memiliki syafaat, yang memiliki syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dicermati bersama. Tapi terkadang hal ini pun terjadi pada kita. Ya, terkadang tidak sengaja atau karena kita bodoh melakukan perkara-perkara yang hal tersebut terkadang mengurangi, ya, memberikan cacat ketauhidan kita. Tapi selama hal ini, ya, di atas kebodohan, dan selama itu pula kita masih dalam tahap mencari ilmu, maka itulah yang diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bodoh yang diberikan udzur kalau dia masih dalam rangka untuk mencari kebenaran. Tapi kalau dia dalam keadaan bodoh dan tidak mencari, maka dia adalah termasuk, ya, orang yang tidak akan mendapatkan udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarhul kalimat wa dzakaral hadits rawahu Abu Dawud. Hadis ini dhaifkan oleh Syalbani rahimahullah dan yang lainnya. Baik, tetapi beliau menghukumi makna dengan makna yang sahih. Ya, maknanya sahih. Jadi ada hadis yang dia itu sanadnya dhaif tetapi maknanya diamalkan oleh siapa? Para ulama. Ya, terkadang hadis yang dhaif lemah tetapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Dan ini perkara ini bukan urusan kita, mereka para ulama yang meneliti setelah dilihat dari adillah-adillah yang lain, oh ternyata hadis ini walaupun lemah tapi maknanya sahih. Ya, sehingga sering kita jumpai dari istilah para ulama, hadza haditsun dhaif wa ma'nahu sahih, ini hadis yang dhaif tapi maknanya benar. Baik. Dan termasuk darinya adalah hadis yang kita baca ini. Walaupun ya sanadnya dhaif, pembawa khabarnya ada sebagian mereka yang lemah, tetapi makna hadis ini sahih. Karena tidak boleh kita minta syafaat, ya, dengan perantara Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki, bukan malah kita jadikan sebagai perantara untuk syafaat. Syarhul kalimat a'rabi nisbatun ilal a'rab. A'rabi ini adalah nisbah, ya-nya ya nisbah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya-nya ya nisbah. Kita orang Indonesia cukup, ya, Indonesi. Kita orang Yaman cukup Yamani. Enggak perlu kita ana Yaman. Ana minal Yaman, ana min Indonesia enggak perlu. Indonesia cukup. Ya, Indonesia ini mengandung makna apa? Ana min Indonesia. Cukup dengan kalimat Indonesia. Ya yang di akhir dari kalimat itulah ya nisbah, penisbahan diri kepada negeri, kepada amalan tertentu. Seperti Wahhabi menisbahkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Wahumul ladina yaskununal badiyah. Mereka a'rab adalah orang-orang yang tinggal di badiyah, ini pelosok-pelosok. Nuhikatil anfus ay dha'ufatil abdan, lemah. Fastasqalana rabbak ay fatlana minna suqya wa huwal matar, mintalah untuk kami dari curahan air, ini hujan. Mintakan kepada kami ya Rasul, kepada Allah, ya, untuk diturunkan hujan. Ini boleh meminta doa kepada orang soleh, walaupun yang afdol kita berdoa untuk diri kita sendiri. Yang lebih afdol adalah kita minta doa untuk diri kita sendiri sampai itu ruqyah. Ya, nah, jadi ruqyah itu tidak perlu kita harus seminar-seminar ruqyah. Ya, ruqyah itu dikembalikan kepada pribadi muslim masing-masing. Karena yang dikatakan obat itu dari dua faktor, faktor kita yang pengen sembuh dan faktor luar penolong untuk kita. Ya, seperti orang yang kerasukan jin. Nah, ini harus ada dua faktor, dari dirinya memang pengen sembuh agar supaya jinnya keluar dari badannya, dari faktor luar kita bantu dengan rukyah. Ya, percuma kita bantu dengan rukyah kalau dia sendiri enggak mau sembuh. Dalam artian ketika selesai dari kesurupan, dia besok lagi bakar menyan, besok lagi datang ke dukun, belajar ilmu ini lagi, ilmu itu lagi, ya percuma. Jadi faktor daripada kesembuhan itu ada dua tadi. Dari pribadi orang tadi pengen sembuh, dari faktor luarnya apa? Dibantu. Jadi walaupun dia sudah pakar ruqyah, kalau dia tidak memiliki keikhlasan, dia tidak memiliki kesolehan, tidak akan bisa ya meruqyah. Ruqyah itu semua orang bisa. Meruqyah itu semua orang bisa. Nah, dengan catatan dia seorang yang mukhlis, pandai dalam belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, meruqyah diri sendiri. Ketika terlihat dirinya futur, banyak syubhat dan syahwat, ya, paksakan dirinya untuk baca Quran. Ya, ikat dirinya di masjid baca Quran. Ya, seperti itu. Jadi jangan ketika dia futur, kok saya futur, tolong diruqyah. Orang sendiri saja enggak mau berusaha, pengin apa namanya semangat, orang sudah nyemangatin dia enggak akan bisa. Ya enggak akan bisa, sampai ada orang tanya bagaimana kok ustaz-ustaz salaf, syekh-syekh salaf kok enggak pernah buka seminar ruqyah. Kok enggak pernah buka seminar-seminar daurah-daurah ruqyah? Ruqyah enggak perlu daurahkan. Ya. Tayib, ruqyah ini masuk dalam kitab tauhid. Masuk dalam kitab tauhid, semua orang bisa meruqyah. Ya, diri sendiri. Karena meminta ruqyah ini termasuk orang yang tidak akan masuk ya jannah tanpa hisab wala adab. Jadi jangan sekali-kali kita minta ruqyah. Ya, tolong ruqyah saya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Walaupun tidak sampai ke hukum haram, tapi hukumnya makruh. Ya, jangan sekali-kali minta diruqyah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'una yadkhulul jannah bila hisabin wala adab. Qalu man hum ya Rasulullah alladina la yatatayyarun wala yaktabun wala yarkun. Tidak tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial dengan sesuatu, terutama burung. Tidak berobat dengan kai, besi panas. Tidak pula minta diruqyah. Taib. Karena sebagian para ulama juga ada yang melarang membuka klinik-klinik ruqyah, itu dilarang. Kenapa? Menimbulkan ketidakikhlasan dalam beramal. Ya, dia merasa apa? Kalau orang membuka klinik ruqyah merasa dia mampu mengobati, sementara obat itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau minta doa boleh, terutama pada orang-orang soleh. Ya Syekh, ud'u lana ya bil istiqamah. Taib ala sunnah wassabat ala din. Ya Allah, ya Syekh, tolong doakan kami untuk istiqamah di atas sunnah, tetap di atas agama. Boleh. Fa inna nastashfi'u billahi alaik, semuanya kami meminta syafaat dengan Allah atasmu. Jadi Allah dijadikan sebuah perantara. Ai anal arabi yuridu bijahlihi an yaj'alallaha syafi'an ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ini menginginkan dengan bodohnya, ya, menjadikan Allah sebagai perantara kepada Rasul. Rasul dijadikan Allah, Allah dijadikan siapa? Rasul. Ya, seakan-akan benar, seakan-akan ini baik. Jadi ternyata orang bodoh itu kebanyakan apa yang dia lakukan itu menjatuhkan kepada perkara yang membahayakan. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan ini dibangun bukan di atas ilmu, tapi di atas apa? Kebodohan. Baik. Maka pentingnya kita menuntut ilmu. Ini seperti ini, terkadang ketika kita salah, maka kita diingatkan dengan ilmu, dengan para ulama, maka mereka lah yang selamat. Berbeda ya, orang yang tidak berilmu dan tidak berusaha untuk menghilangkan ya, kebodohan yang ada pada dirinya, maka senantiasa dia akan ya, berkecimpung ya, dan akan menggeluti syubhat yang akan bisa membinasakan dirinya. Karena orang yang tidak menuntut ilmu itu biasanya apa yang dia miliki perasaan benar. Ya, apa yang dia miliki karena dia tidak mentahqiq, tidak kembali mengoreksi, mengecek seakan-akan apa yang dia miliki itu benar. Ini bedanya. Coba dulu ya, kita enggak punya ilmu. Seakan-akan pendapat kita ini benar. Ternyata ketika kita duduk, ternyata masih harus ini, harus itu, banyak yang ini, banyak yang itu. Ya, ternyata seperti itu. Semakin kita menuntut ilmu, semakin kita merasa bodoh. Semakin kita jauh daripada ilmu, semakin kita merasa pandai. Sementara kata para ulama, cukuplah seorang itu dikatakan bodoh kalau dia mencukupkan diri daripada ilmu. Jadi bukan orang yang dikatakan orang bodoh itu orang yang senantiasa menuntut ilmu, bukan. Tapi orang yang dikatakan bodoh itu orang yang mencukupkan diri daripada ilmu. Wah, cukup ya, kemudian dia menimbang, menilai ya dengan kebodohannya. Justru kalau kita semakin butuh sama ilmu, dialah seorang ulama. Ini kuncinya. Semakin dia butuh dengan ilmu, dialah yang akan apa? Menjadi ahlul ilmi. Maka kata para ulama mengatakan, ahwajun nasi ilal ilmi alimun. Ya, ulama. Manusia yang paling butuh kepada ilmu itu seorang yang berilmu, para ulama. Dipatokan seorang alim itu yang terus membutuhkan ilmu. terus membutuhkan apa? Ilmu. Semakin merasa dirinya bodoh. Baik. Karena seorang yang ya bodoh itu biasanya memutuskan sesuatu karena hawa nafsu tadi. Memaksakan hawa nafsu dan tidak menimbang. Ya, memaksakan hawa nafsu dan tidak menimbang suatu perkara, maslahat dan mafsadatnya. Basirah wa tabassur. Basirah itu dengan kacamata ilmu, tabassur itu memandang sebab dan akibat apa yang dia ucapkan. Tabassur, ya, pemandangannya jauh ke depan. Kalau seperti ini akan seperti itu, kalau seperti itu akan seperti ini. Tapi jangan banyak apa memikirkan akibat. Seseorang yang banyak memikirkan akibat itu enggak akan berjalan, kata para ulama. Dikit-dikit kalau seperti ini nanti seperti kalau seperti ini kayak gitu enggak jalan-jalan. Ya pengen naik sepeda nanti kalau jatuh, nanti kalau di aspal tangannya patah, kakinya patah, ya mukanya ya jatuh kena aspal, udah enggak jadi naik sepeda. Nanti kalau mobil tabrakan mati, yang dilihat ya tabrakannya enggak jadi bisa naik mobil. Ya. Tetapi apa? Baina dzalik, di antara ini dan itu. Ya, memikirkan sebabnya, memikirkan akibatnya, tapi terus dengan usaha dan jangan banyak memikirkan akibat-akibat. Nah. Wa bika 'ala Allah, dan denganmu atas Allah, ai wa bika nastasyfa'u ila Allah azza wa jal. Kami minta syafaat denganmu atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul dijadikan sebuah perantara. Ini beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, hada ma'nan sahih. Makna ini sahih. Jadi kita jadikan Nabi sebagai perantara kita. Ya, dalam meminta Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada saat itu Nabi masih hidup. Kita minta syafaat kepada Nabi, maksudnya apa? Doanya. Ya, kita minta doanya agar supaya Rasul berdoa kepada kita. Subhanallah, subhanallah, Allahu a'zham wa ajallu min an yattakhidha syafi'an ila ahadin li'annal kulla mulkahu wa tahta tasarrufihi al-mutlaq. Subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah ini isim fi'il amr. Maknanya sabih. Ya. Sucikan Allah. Baik. Allahu a'zham, Allah itu lebih agung, lebih mulia dari dijadikan perantara, dari dijadikan sebagai seorang perantara untuk seseorang makhluknya. Karena semuanya adalah kekuasaannya dan di bawah kehendaknya secara mutlak. Ya, bagaimana Allah yang menciptakan manusia malah dijadikan sebagai perantara untuk minta sama manusia? Ini mengurangi ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Waihak, waihak kalimatun tuqalu 'inda zajr. Waihak, ucapan waihak, celaka engkau, ini biasanya diucapkan ketika seorang sedang ya marah, sedang memberikan apa namanya peringatan. Syarhul ijmali qala yuhbiruna Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu anna rajulan min al-a'rab syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jubair ibn Mut'im, seorang sahabat yang mulia, salah seorang perawi hadis, walaupun bukan masuk dalam golongan muktsirin yang paling banyak, beliau meriwayatkan hadis yang sangat penting buat kita, mengisahkan. Jadi apapun yang berhubungan dengan Nabi, kisah-kisah yang ada semuanya itibar. Subhanallah. Baik dalam Al-Quran, semuanya itibar. Jadi sebuah dalil itu terkadang ada lawazim, ada tuntutan-tuntutan, dan ada keharusan-keharusan. Adapun tuntutan keharusan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya itu hak. Adapun ucapan kita itu belum dihukumi apa-apa sampai kita mengikrarkan ya bahwasannya itu adalah sebagai ucapan kita juga. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tauhid, artinya melarang kita dari syirik. Keharusannya apa? Kita harus belajar tauhid. Kita harus beramal dengan amal tauhid. Kita harus menjauhi syirik, kita harus menjauhi sebab-sebab syirik dan lain sebagainya. Ini keharusan tuntutan kalam Allah dan Rasulnya. Apa saja. Tetapi kalau kita mengatakan saya tidak ingin misalkan minum. Apakah keharusan ucapan saya tidak ingin minum ini juga termasuk di sana semua air? Misalkan susu atau kopi atau teh, tidak sampai dia mengatakan ya bahwasanya tuntutan tadi semua air. misalkan ya semua air, semua yang terbuat dari air saya enggak minum, baru dikatakan oh itu tuntutan ucapanmu dan engkau mengiyakan, berarti apa tidak boleh engkau minum semua air. Ya, tapi kalau dia tidak mengakui tuntutan hal ini, maka tidak. Ada seorang laki-laki dari kalangan Arab mengadu kepada Rasulullah SAW. Ini ternyata pada zaman dulu, ya, tidak hanya pada zaman sekarang, semua orang yang dianggap sebagai alim ini akan menjadi rujukan manusia, akan menjadi rujukan manusia, dan dia akan mempertanggungjawabkan, ya, apa yang dia ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuntutan, sehingga bisa menggerakkan dirinya untuk semakin menyempurnakan diri. Orang itu kalau dibutuhkan akan semakin membenahi diri. Ya, baik. Dan hal yang terkecil adalah seorang bapak, seorang tua, seorang ibu yang akan banyak diadui oleh anaknya. Kalau misalkan seorang bapak yang jahil, seorang ibu yang jahilah, tidak fahim dengan din, kemudian diadui oleh anaknya begini dan begitu, kemudian dia menjawab dengan ucapan bodohnya, ini akan membahayakan anaknya. Ya, taib. Maafin nas, mengadukan kepada Nabi apa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Min qahtin wa jadibin wa talabi wa talaba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yas'alallaha an yarfa'a ma bihi min karabin wa dhaikin bi inzalil ghaiz. Dari berbagai macam bencana, ya, gagal panen, tidak turun hujan, banyak hujan, ya, taib. Apapun kalau sifatnya berlebihan itu bencana. Hujan kalau banyak bencana, kemarau kalau banyak bencana, kalau sedang maka itulah yang dikatakan nikmat. Taib. Maka dia meminta kepada Nabi agar supaya Nabi minta kepada Allah untuk mengangkat musibah yang ada pada mereka dan kesempitan di dalam dzik bi injalil hujan, bi injalil ghaith, ini hujan, ghaith ini hujan maknanya. Apa yang mereka timpa dari berbagai macam bencana tadi dan kesempitan karena apa? Jarang turun hujan. Minta Nabi agar supaya apa? Diturunkan hujan. Ghaira anil Arabi, melainkan orang Arab tadi, afallahu anhu, semoga Allah memaafkan dia, asal adab, jelek adabnya. Ma'allahi wa ma'a rasulih, bersama Allah dan bersama Rasulnya. Ya, terkadang orang bodoh itu mengungkapkan keinginannya saja enggak paham. Ya, mengungkapkan keinginannya saja enggak paham. Ya, terkadang salah paham. Maka ini juga perlu. Maka di antara dari cara mengambil ilmu adalah husnus su'al, membaiki cara bertanya. Dia bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Terkadang ya pada masa-masa awal-awal belajar, ya terkadang kita pengen bertanya sesuatu, ya kita enggak puas dengan jawaban ya orang yang kita tanya tadi, seorang alim yang menjawab tadi. Ternyata apa? Apa yang kita ungkapkan tadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, dan seorang yang ditanya, seorang alim akan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Maka di sini seorang yang ditanya maka hendaklah dia sering menanyakan apakah seperti itu, apakah yang ini yang engkau inginkan, sehingga apa tidak salah faham, tidak salah faham. Ini penting kalau kita ditanya tentang masalah din, masalah apapun. Terkadang orang yang bertanya tadi ungkapannya itu enggak sesuai dengan maksud keinginannya. Ya, terkadang setelah tanya pun masih resah. Ternyata memang dia yang enggak paham. Maka kita yang ditanya terkadang harus menjelaskan apakah seperti itu maksudnya, apakah seperti ini maksudnya. Nah, seperti itu. Kalau dia mampu maka dia uraikan, dia tafsir, dia rinci. Nah, supaya semuanya gamblang. Kalau seperti ini, seperti itu maka ini. Kalau seperti ini maka seperti demikian. Nah, seperti itu. Agar supaya tidak salah tafsir. Nah, tidak jarang pula yang tanya enggak paham, justru yang mendengarkan malah faham. Fastashfa'a billahi ala rasulihi. Niatnya benar, tetapi dia salah mengungkapkan, dia meminta syafaat. Ya. Menjadikan Allah sebagai perantara untuk minta kepada Rasulnya. Jadi Rasul, kita minta kepada Rasul agar supaya Allah memperantarainya. Ya Allah, perantarai kami agar supaya Rasul mensyafaati kami. Ini jelas salah ya. Ya Allah, ya, dia mengatakan, ya Allah, syafaati kami dengan perantaramu, dengan syafaatnya Rasul. Seakan-akan yang punya syafaat ini Rasul, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bir rasuli 'ala Allah, yang kedua dibalik. Ya. Saya menjadikan engkau perantara kami untuk minta syafaat kepada Allah. Ini betul yang kedua. Ala makhlukin, atas makhluknya. Wa ghadiba li ghadabihi ashabuhu. Wa ghadiba, kemudian beliau marah. Li ghadabihi ashabahu, wa sabbaha Allah kathiran, kemudian beliau banyak membaca tasbih. Wa nazzahahu, kemudian mensucikan Allah dengan tasbihnya. Wa zajaral a'rabi, dan memperingatkan a'rabi tadi, diberikan peringatan. Itu kadang boleh ya, peringatan terhadap seseorang yang salah ketika itu dalam rangka untuk melindungi yang lain. Jadi ketika ada orang yang salah diingatkan pada waktu itu bukan karena dia marah, tapi juga diantaranya agar orang lain tidak terpengaruh. Yang termasuk diantara thariqah ta'lim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marah ketika sedang mengajarkan ini terkadang bentuk daripada bentuk ta'lim. Wa akhbarahu anna Allah azza na'am ajalu wa a'zam min an yastashfa'a bihi 'ala ahadin li'anna al-kull mulkahu wa tahta tasarrufihi al-mutlaq la yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun, dan mengabarkan bahwasanya Allah itu lebih mulia, lebih agung dari dijadikan sebagai perantara atas hambanya. Bagaimana Allah yang memiliki kok dijadikan perantara? Enggak pas. Sementara Allah adalah pemilik semuanya. Semuanya di bawah kekuasaannya. Dia tidak ditanya dari apa yang dia kerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Syahidnya tadi Allah dijadikan perantara untuk makhluknya. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena mengurangi tauhid dan salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-fawaid, yang pertama, jawazu talabi du'ai minal ahya. Boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup, terutama orang soleh, kedua orang tua. Ini boleh hukumnya jawaz. Walaupun yang lebih afdol seseorang mendoakan untuk diri sendiri. Doa seseorang untuk diri sendiri tidak ada yang mengalahkan dari sisi keikhlasan dan kesungguhan. Adapun kita mendoakan orang lain sekedarnya saja sambil jalan, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Beda kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita bangun malam, kita menangis di hadapan Allah, ya berbeda. Kesungguhannya berbeda, keikhlasannya berbeda. Ya, kalau kita minta doa sama orang lain, bukan kita, ya apa namanya, mengatakan mereka tidak ikhlas, tidak, enggak. Tetapi apa, kesungguhan. Nilai kesungguhan itu sangat penting dalam setiap ibadah. Maka kata para ulama, walaupun hukumnya boleh kita meminta doa dari orang lain, doa untuk diri sendiri lebih afdol, ya, dari selainnya. Yang kedua, tahrimu talabi syuqya min ghairillah. Haram hukumnya minta hujan kepada selain Allah. Ya, minta hujan kepada selain Allah. Tetapi kalau misalkan ada suatu perkara yang secara teori hal itu mendatangkan hujan, kemudian tidak lepas terutama ya menggantungkan ya diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha salat istisqa, kemudian dengan teori-teori biologi, teori-teori berbagai macam teori yang ada dilakukan, tidak mengapa. Ini bukan maknanya minta hujan selalu, tapi apa? Kita melakukan sebuah sebab. Seperti kemarin di Pekanbaru, di Perawang. Empat di sana ada selebaran yang mengatakan bahwasannya teori hujan itu, kalau kita mau apa namanya mendatangkan hujan, kita taruh garam di luar, kemudian ditutup dengan lupa itu. Kemarin masih di SMS, masih ada itu. Maka ketika per orang ini menyediakan garam dan sekian, kemudian lingkungan orang itu melakukan yang sama, itu kemungkinan nanti menguap itu akan bisa mendatangkan hujan. Ini teorinya, kata mereka. Kita katakan na'am, itu mimbab ya, apa namanya, seseorang yang melakukan sebab-sebab. Adapun kita menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Itu termasuk sebab-sebab yang secara ya teori boleh, maka boleh selama teori tadi tidak bertentangan. Masih ada hubungannya. Ya, masih ada hubungan seperti cara pengobatan misalkan, kalau misalkan dia sakit ini maka ya, terapinya demikian dan demikian. Walaupun dalam syarat tidak disebutkan, tetapi secara biologi, secara medis bisa, maka boleh seperti ini. Tetapi kalau pengobatan tadi, tata cara tadi tidak ada hubungannya secara penelitian, secara medis ya, dari syariat juga tidak ada apa hubungannya, maka ini enggak boleh. Contohnya orang pusing suruh nyembelih ayam ya berwarna putih, separuh merah, separuh hitam. Ini apa hubungannya dengan ayam yang separuh merah, separuh putih dengan ya sakit pusing? Enggak ada hubungannya. Maka di sini diharapkan. Demikian juga tadi. Jadi bab-bab yang sifatnya secara akal seperti itu teorinya, maka boleh dengan tetap menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masru'iyatu du'a wa itsbatu naf'ihi. Syariat doa dan menetapkan manfaat doa. Yang keempat, bayanu madharil jahli, penjelasan bahayanya bodoh. Bodoh itu membahayakan diri, membahayakan orang lain, mencelakakan diri juga mencelakakan orang lain. Yang kelima, wujubu ingkaril mungkar, wajib mengingkari kemungkaran dengan yang baik. Ya, ingkaril mungkar ini ada dhabit, ada kaidah. Ya, jangan sampai kita mengingkari kemungkaran tapi meninggalkan yang lebih mungkar. Ya, kita mengingkari kemungkaran, meninggalkan yang sama saja tidak boleh, apalagi lebih. Terus bagaimana? Harus, kalau kita ingin mengingkari kemungkaran, harus yang kita tinggalkan lebih baik. Harus lebih baik. Thayyib. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ini thabit para ulama. Dan juga tidak boleh kita mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih daripada itu. Misalkan kita ingin mengingkari kemungkaran para peminum khamr, tapi caranya jelek, dibom desa itu. Mana yang lebih mungkar? Kita membunuh apa tetapnya mereka di atas minum khamr? Ya, kita membunuh mereka lebih jelek daripada tetapnya mereka minum khamr. Jadi tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan yang lebih mungkar. Dengan yang sama saja tidak boleh, apalagi lebih mungkar. Ya, tidak boleh. Tapi apa? Dengan yang lebih baik dan menghasilkan yang lebih baik. Ya, mengingkari bid'ah dengan bid'ah tidak boleh. Mengingkari bid'ah dengan bid'ah tidak boleh. Tapi mengingkari bid'ah harus dengan apa? Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua yang diperhatikan, ya, setelah kita mengingkari tadi, apa yang timbul? Kebaikan menjadi ringan kejelekan, atau sama atau lebih jelek. Kalau lebih baik maka wajib ketika itu. Kalau bisa lebih ringan kemungkarannya maka wajib ketika itu. Tetapi kalau sama tidak ada bedanya maka tidak boleh. Maka di sini dilihat ijtihadnya mana yang lebih bagus. Ini mahal ijtihad. Ya, kita tentukan, kita pandang. Tapi kalau jelas lebih jelek daripada itu maka tidak boleh. Kita ingkari satu bid'ah, muncul sekian bid'ah. Misalkan, enggak boleh. Kemudian yang keenam, wujubu tanzihillahi amma la yaliku bijalalihi, wajib mensucikan Allah dari apa yang tidak pantas. Yang ketujuh, tahrimul istisfa'i billahi ala ahadin min qalqih, haramnya minta syafaat menjadikan Allah sebagai perantara atas hambanya, para hambanya, seseorang dari para hambanya. Munasabatul hadis lil bab haitsu dalal hadits 'ala tahrim istisfa'i billahi 'ala hadin min khalqi, haram hukumnya menjadikan Allah perantara ya atas salah satu dari makhluknya untuk syafaat. Karena syafaat milik Allah, maka kita mintanya kepada Allah, bukan malah Allah kita jadikan sebagai perantara. Contohnya hadis dengan tauhid dari sisi mana? Haitsu dalal hadits 'ala tahrim istisfa'i billahi 'ala hadin min khalqihi. Di mana hadis ini menunjukkan haramnya minta syafaat kepada seseorang, kepada makhluk, dengan Allah kita jadikan sebagai perantara. lianal istisfa'a bihi tanakkusun li jalalihi wa 'azamatihi wa hatta min makanatihi wa dhalika munafin lit tauhid. Meminta syafaat, menjadikan Allah sebagai perantara dalam syafaat, merupakan tanakus, ya, pengurangan terhadap ya jalal, keagungan, kebesaran, dan merendahkan kedudukan Allah, dan itu mengurangi ketauhidan seorang hamba. Insyaallah ini ma'ruf, ini masih ya, mudah memahaminya, tinggal naam praktek. Jadi tauhid ini terkadang gampang secara teori, tapi secara praktek ini yang butuh harus banyak perjuangan. Ya, semakin kita dimudahkan ilmu, biasanya semakin menggampang-gampangkan ilmu. Ya, semakin menggampang-gampangkan ilmu. Oleh karena itu berusaha untuk kita pahami bersama, kita amalkan, kita mulai dari diri kita, kemudian kita berusaha untuk kita nasihatkan kepada naam kaum muslimin semuanya. Ini apa yang berhubungan dengan bab ini, wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin cukup dulu. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya bisa ada pertanyaan dari Kresik Abu Zahr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau menanyakan, yang pertama bagaimana caranya bertobat dari riba yang dia berhutang uang di bank komersil dengan jangka waktu 8 tahun. Apakah cepat dilunasi padahal enggak punya uang ataukah nunggu cicilan habis? Ya kalau sudah terjadi ya, kalau misalkan memang punya uang segera selesaikan. Kalau tidak ya dilunasi sesuai dengan akad. Enggak boleh ditinggal kabur. Soalnya tanggungan dia. Cara bertobat jelas ada tiga, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ini semua untuk semua bentuk dosa. Ya, menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian meninggalkannya, menyesali, meninggalkannya dan tidak mengulangi. Kalau berhubungan dengan manusia maka minta dihalalkan. Kalau berhubungan dengan manusia maka minta dihalalkan. Ini semua untuk apapun. Demikian juga dengan salat tobat. Dia menyesal karena berbuat ya, perkara riba, kemudian dia meninggalkan. Maksudnya meninggalkan ini bukan berarti nanti dia kabur, tidak mau nyicil di bank lah, cicil sampai selesai. Kemudian jangan diulangi lagi yang kedua kali. Kedua, bagaimana caranya dan hukumnya menanggapi istri yang keras kepala, berani sama suami yang diajak beribadah sesuai tuntunan Rasul dan bid'ah malah berontak. Taib. Secara teori pertanyaan ya ikhwah, seperti ini kita jawabnya gampang. Tapi secara kenyataan apakah seperti itu sebenarnya? Terkadang istri menolak itu bukan karena dia enggak mau menerima, terkadang cara kita yang salah. Ya, kita belum punya apa-apa langsung memvonis ini itu ini itu ini itu. Ya, banyak kejadian. Ya, ada seorang ikhwah yang baru belajar sunnah, tiga belum belajar ya ini itu yang lainnya, mengatakan ini bid'ah, ini haram. Ya, sementara naam yang diajak bicara itu orang yang apa namanya berilmu tapi bodoh. Ya, dibukakan buku bahasa Arab, mudah kamu baca ini. Kalau kamu bisa baca baru kamu ngomong sama saya ini halal ini haram. Plus, ya itu dia diam, tertunduk, enggak bisa apa-apa. Terkadang ini kurangnya persiapan. Naam, boleh seperti itu mengingkari kemungkaran, tapi perhatikan dulu ya kapan waktu yang tepat. Ya, kita harus juga tabasur, pandangan kita ke depan. Kalau misalnya kita kata ini haram, ketika dia bertanya dalilnya apa, ini bagaimana, kita juga harus bisa nanti bagaimana ini kalau seperti ini. Seperti orang catur, kalau saya seperti ini, dibaca lagi pasti dia kayak gini apa enggak. Jangan sekedar jebret, ketika dia balik bertanya gini kita bingung. Yang jelek nanti syaratnya, alah kayak gitu ternyata enggak bisa. Nah bagaimana kebaikan bisa masuk? Apalagi ini orang awam. Mending kalau yang sudah sama-sama paham masih mending. Paham dia itu enggak tahu dalil, cuma tahu ngaji tadi malam, tahu kayak gini halal, paham. Ya kalau khair. Ya tapi kalau dia ya bukan ikhwah, enggak ngaji, apa dalilnya, kamu dari mana coba? Baca kitab kuning enggak bisa. Ya Qur'annya belepotan misalkan. Nah, ini akan jatuh. Maka dilihat caranya. Terkadang seseorang itu keras karena mungkin sebelumnya sifat kita yang terlalu berontak. Ya. Kita kurang hikmah. Maka di dalam nasihat itu ada tahapan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu sampaikan. Ini lo hukumnya, ini bukunya, baca sendiri. Ya, ini dengan hikmah, dengan baik. Jadi apa yang dimiliki oleh seseorang dari subhat-subhat ini terurai. Oh ternyata ini, ternyata itu. Ya jangan subhat yang dia miliki belum hilang, kita sudah seperti ini, seperti itu. Ya dia akan bantah. Ya enggak akan kembali. Maka yang dikatakan hikmah termasuk iqamatul hujah, menegakkan hujah pada seseorang. Maksud menegakkan hujah itu apa? Apakah cukup? Nih loh, rokok itu haram, nih hadisnya, ini ayatnya, baca sendiri. Bukan seperti itu cara menegakkan hujah. Ya. Bukannya sekedar menyampaikan hadis selesai, menyampaikan Quran selesai, enggak, hanya seperti itu. Dia itu punya subhat di kepalanya. Ya. Apa ini? Dia mungkin sudah belajar kaidah la dharara wa la dirar. Misalkan, ini tidak boleh apa namanya? Membahayakan diri, tidak boleh membahayakan orang lain. Ini hukumnya misalkan mustahab saja. Adapun merokok ini ulama juga berpendapat ini makruh. Nah, ini subhat namanya. Kita harus mengurai. Makruh dari si mana? Disebutkan, oh ini jalannya, kita harus bantah ini jalannya, maksud benar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah ini namanya mengurai sebuah masalah. Jangan hanya, ini rokok haram, ini yang mengatakan Syekh Fauzan, ini yang mengatakan Syekh Bin Baz. Iya kita paham, kalau sama-sama paham siapa Syekh Bin Baz, siapa Syekh Fauzan. Kalau dia seorang yang awam, gak paham Syekh Bin Baz, saya juga punya Syekh Jailani misalkan, saya juga punya Syekh, ya sama, akhirnya hujah-hujahan, debatnya kusir, sama-sama gak paham. Nah ini yang diinginkan dengan iqamatul hujah. Tidak hanya kita menyampaikan hadis, tapi apa? Jangan-jangan dia itu punya subhat di kepalanya. Ya, yang harus kita uraikan ketika dia tanya, harus kita bisa jawab. Nah, sehingga saling apa? Mengurai satu dengan yang lainnya. Itu yang dikatakan ikom atau hujah, menegakkan hujah pada seorang. Ini yang namanya hikmah. Taib. Terkadang seorang karena semangat tadi. Taib. Ya, istilahnya sabar. Sabar tentunya. Ya, istilahnya sebelum kita apa namanya mengajak orang untuk kembali kepada sunnah, tanamkan dulu tauhid. Ini yang penting. Jangan istri aja masih malas-malasan sholat misalkan, ya masih malas-malasan yang wajib-wajib suruh kita pakai cadar, ya nggak akan bisa. Kamu cerai pun nggak akan dia mau pakai cadar. Ya ini misalkan yang lima wajib, lima waktu saja kadang-kadang bolong. Mau suruh misalkan pakai cadar, misalkan suruh mengerjakan sunnah yang lain, yang wajib belum dia dakwahkan. Seperti itu. Demikian juga orang tua misalkan dia merokok, enggak usah pak itu rokok haram lu, dalilnya ini bahkan sah berdalil, enggak akan dibaca itu dalil. Nah, dia sholatnya aja enggak pernah sholat, puasa juga dia tinggalkan, yang sunah-sunah kita tekankan sampai kita hajar-hajaran salah. Jadi yang wajib-wajib ini tahapannya dengan hikmah itu tahapan demi tahapan. Ya, taib. Diajak beribadah sesuai tuntunan Rasul dan menjauhi bid'ah. Dia enggak paham bid'ah itu apa. Ya ini yang penting juga. Dia gak pernah ngaji, dia hidup di desa, guru ngaji cuma satu-satunya pun udah tua, dibilang dia bid'ah. Bid'ah dari si mana? Yang baik ya itu menurut dia. Yang gak paham itu bid'ah apa. Ya jelas kalau berontak. Maka oleh karena itu kita harus juga memilih trik-trik khusus di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu, mengedepankan yang al-aham fal muhim, yang terpenting dulu baru kemudian setelahnya. Dan tauhid itu porosnya. Kalau mobil, motornya, percuma kita menghiasi istri kita dengan apa, hiasan casing yang bagus kalau ya maknanya enggak ada. Ya, seperti HP bagus casingnya, baru ya dalamnya bobrok, enggak bisa buat SMS, buat telepon ya kresek-kresek enggak ada suaranya, percuma. Nah, tapi apa? Kita perbaiki luar dalam. Kalau dia sudah punya motornya bagus, ya, walaupun casingnya jelek apa adanya, insya Allah dia akan lama-lama memperbaiki diri. Apa? Akidah yang benar. Tanamkan dulu akidah dengan benar, nanti akan bergerak sendiri, akan bertanya sendiri. Jangan langsung orang pengen salah sama dengan kita, seakan-akan dakwah ini kan telapak tangan, kalau enggak hajar lah, enggak seperti itu caranya. Ini dakwah apa, hidayah ini perlu tahapan dan perlu ya jenjang. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah, ketika pamannya sendiri Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, dia masih sabar dengan pamannya. Ya, yang didakwakan pertama kali jangan ini, jangan enggak, tetapi apa? Didakwakan paman yang pertama kali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Enggak disuruh apa-apa, enggak disuruh salat, enggak disuruh sekian, tapi ya pamanku ucapkan la ilaha illallah. Cukup itu saja. Kenapa? Karena yang terpenting belum tertanam dalam jiwanya. Bagaimana pengen yang setelahnya? Ya, pohon tidak akan berbuah kalau akarnya tidak kuat. Baik, bangunan tidak akan bisa menjulang tinggi kalau pondasinya rapuh, ambruk. Itu. Nah, kita enggak menyalahkan istri karena kita enggak tahu bagaimana bentuk zahirnya. Ya, kita sarankan semuanya sabar dalam berdakwah dengan hikmah. Kalau dia punya subhat, tahapan kedua apakah sudah dia miliki, wa ya, bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Mau'idhah itu peringatan-peringatan yang baik. Ancaman-ancaman nih loh, kalau kamu kayak gini ancaman kayak gini, kalau kamu gitu ancaman kayak gitu. Yang ketiga harus kita miliki wa jadilhum billati hasan. Di debat. Kalau misalkan dia punya subhat, didebat. Jangan, saya enggak mau debat, dasarnya enggak tahu alasannya apa, enggak mau debat saja. Padahal dia juga enggak tahu kalau didebat. Ini juga salah. Jadi ini tahapan semuanya. Dengan hikmah dulu, dilihat apa-apa namanya subhatnya, apakah dia seorang yang bodoh atau dia punya basic yang berilmu. Kemudian yang kedua mau itu ancaman-ancaman, kemudian anjuran-anjuran. Yang ketiga tahap debat. Ini juga penting. Jangan ketika pengen diajak debat, dalam artian pengen mengklarifikasi masalah, kemudian wah saya gak mau debat. Ini juga salah, menunjukkan dia itu sebenarnya sudah kalah. Alasannya apa? Cuman gak mau debat. Nah, ini juga debat itu penting. Terkadang kapan? Wajadilhum billati hasan, dan debatlah dengan cara yang baik. Apa? Untuk mengurai subhat yang dia miliki tadi. Menghancurkan dan meleburkan apa yang dia miliki tadi. Nah, ini juga penting. Nah, illalladzina zalamu, kecuali orang yang zalim. Ini beda. Ini semuanya kita apa namanya nasihatkan dengan sabar, sabar, sabar, sabar terus, sabar. Gampang. Kalau perlu mungkin ya ini si suami ini mungkin bakhil, bisa jadi ya bakhil sama istrinya. Apa-apa pengen dikasih, pengennya langsung suruh sunnah, ya nggak akan mau. Ya, ajak apa yang dia inginkan. Misalkan dia seorang yang berduit, apa dia inginkan kasih, kasih, kasih, kasih sudah. Ini juga penting melihat dari faktor-faktor ini juga penting, pendukung-pendukung seperti ini. Nah, gampangannya kita enggak ada andil sama manusia, pengin dia jabat dia ya enggak akan mungkin. Enggak mungkin. Nah, kalau kita pengin dakwah masyarakat ya paling enggak kita ada andil sama masyarakat. Misalkan kita bangunkan jalannya atau kita bikin apa yang sifatnya sosial, mungkin mereka akan ada sedikit kecenderungan dengan kita. Lah kalau kita enggak ada sama sekali kepada sosial, enggak ada sama sekali kerja bakti, kabur, hilang. Ya diajak apa kerja bareng gak tahu entah kemana. Nah, ini bagaimana dakwah kita pengen masuk ke mereka. Demikian juga istri. Banyak mungkin karena hati, biasanya kalau dakwah sudah kena hati itu gampang. Hati ini akan diperbudak. Al-qalbu atau al-qulub tusta'badu biman yusinu ilaiha. Hati ini akan diperbudak oleh orang yang banyak berbuat baik pada dirinya. Amalan apa saja yang ringan dikerjakan tapi pahalanya teramat berat timbangannya atau besar pahalanya? Gak ada amalan yang ringan, semuanya berat. Jadi kalau cari yang ringan gak akan kita dapatkan. Yang jelas loh, bagaimana dengan ucapan kalimatani, khawifatani, al-lisani, thakilatani, firmizan, haibatin al-rahman, subhanallahi wabihamdi, subhanallahi al-azim. Ucapan yang ringan di lisan, berat di timbangan, ya Allah, dicintai oleh Allah. Ini juga berat. Ya, coba hari ini apa kita mengucapkan hal itu blas. Ya. Kata ringan tapi berat. Enggak ada amalan yang ringan, tuh enggak ada sebenarnya itu. Semuanya berat. Illa man rahima rabbuka, kecuali oleh orang yang Allah berikan rahmat padanya. Kalau ada semuanya pengin seperti ini. Semuanya pengin. Kalau ada Rasul juga mencontohkan kepada kita yang paling ringan berat di timbangan. Maksudnya apa? Amalannya ringan dikerjakan tapi pahalanya teramat berat. Ternyata Rasul juga masih sholat malam sampai pecah-pecah. Ya, sholat malam bukan amalan yang gampang, berat. Yang alimnya seberat, apalagi yang jahilnya. Yang alul ibadahnya saja masih terasa berat, apalagi yang bukan alul ibadah. Semuanya amalan berat, tetapi diamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, kemudian terus. Kalau misalkan kita belum mampu sholat 11 rakaat di malam hari karena ngantuk, bangun malam sholat 2 rakaat, 1 rakaat witir, kemudian tidur lagi. Besok lagi bangun malam lagi 2 rakaat, 1 witir, tidur lagi. Seperti itu. Ya, sampai terasa ringan. Itu yang dikatakan amalan ringan tapi berat di timbangan. Baik. Kemudian yang berikutnya, assalamualaikum. Bagaimana anak mendidik anak agar patuh kepada orang tua, menghormati yang lebih tua? Umumnya anak sekarang pada berani pada orang tua, pandai berbohong dan ngeyel. Terima kasih. Ini semua dikembalikan kepada kedua orang tuanya dan lingkungan. Baik. Dikembalikan kepada kedua orang tua. Bagaimana cara mendidik? Tidak bisa anak itu kayak sulapan. Anakku pengen soleh, besok langsung jadi soleh. Tidak mungkin. Ya, pengen soleh tapi dia sama sekali nggak pernah mendidik anaknya, nggak pernah mencontohkan anaknya. Taib. Atau mungkin dia sama istrinya tiap hari sering misalkan berang di depan anak-anaknya, terkadang berbohong pada istrinya di depan anaknya, terkadang dari pihak istrinya cerita ke anak, tadi bapakmu bohong gini, jadi ibumu bohong gitu. Ya sudah, seperti ini akan mempengaruhi kejiwaan sang anak. Maka para ulama itu memberikan kepada kita suatu bimbingan, kalau sedang berselisih, maka jangan berselisih di hadapan anak kalau engkau ingin dihormati sama anakmu. Ya, jangan juga menceritakan kejelekan istrimu di depan anakmu atau suamimu di depan anak-anakmu. Ini akan mendatangkan sifat baik pada anak. Demikian juga hormati istrimu di depan anakmu. Hormati istrimu di depan anak-anakmu. Hormati suamimu di depan anak-anakmu. Ini juga penting. Misalkan di depan anak-anaknya manggil istrinya dengan panggilan jelek misalkan, atau seperti pembantunya, ya anak akan nyontoh nantinya. Manggil istrinya namanya saja misalkan, ini akan jelek juga. Atau ini diantara faktor dari keluarga ya. Faktor dari keluarga. Ya benar kalau anak sekarang berani sama orang tua karena orang tua yang mencontohkan anak untuk seperti itu. Ya, dia di depan anak-anaknya misalkan memanggil istrinya dengan panggilan yang jelek, memerintah dengan perintah yang kurang bagus. Ketika istrinya minta bantuan ditolak mentah-mentah, ketika suaminya minta bantuan ditolak mentah-mentah, ya anaknya kan seperti itu. Ya, akan gampang menirunya. Ini dari faktor keluarga. Terus bagaimana? Berusaha berbuat baik di depan mereka walaupun terkadang berat. Ini apa? Sebagai contoh. Bagaimana anakmu pengen soleh sementara bapak sama ibunya gak mau soleh? Ya gak akan bisa. Ini lingkungan, terutama lingkungan keluarga, harus diperhatikan. Jadi jangan heran kalau misalkan ada istri yang berani sama suami, anaknya berani sama bapak, atau suami yang suka merendahkan istri, kemudian ada anak yang merendahkan ibu, seperti itu. Atau pandai berbohong atau ngeyel, itu juga termasuk intisari dari didikan kedua orang tua. Ya, misalkan istri dikasih tahu suami ngeyel, suami dikasih tahu istri di depan anaknya ngeyel, ya anaknya akan iru. Ini diantara faktor keluarga. Diantara faktor yang lain, lingkungan. Ya, dia bermudah-mudah melepas anaknya bergaul dengan siapa pun tanpa diketahui. Maka termasuk daripada pendidikan anak adalah dia tahu siapa saja ya teman-teman anaknya, harus dia ketahui. Jangan sampai orang tua enggak tahu siapa teman anaknya. Ya, kemudian juga di mana dia menempatkan anaknya untuk dididik. Ini juga perlu. Baik. Kalau dia disekolahkan di sekolah-sekolah yang memang di sana enggak dididik akhlak dan adab, ya seperti itu hasilnya, jangan disalahkan, enggak ada yang disalahkan. Ya, kecuali dirinya sendiri. Dan terutama ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang alim ya, di apa namanya diadukan pada sebuah permasalahan, anakku ini seperti ini seperti itu, maka dia mengatakan, ya sebelumnya sudah terlambat, engkau mengadukan anakmu yang bandel sekarang sudah keluar. Dia tanya apakah sudah lahir apa belum, sudah terlambat. Ya kenapa? Harusnya sebelum engkau lahir datang kepadaku, engkau apa namanya tanya. Ya, taib. Kenapa? Seorang anak itu kadang memang karena keturunan. Engkau salah pilih seorang istri, engkau salah pilih seorang suami. Ya, seorang istri yang tidak solehah, ya hasilnya itu. Seorang apa? Sebuah pohon itu tumbuh subur, baik berkembang, berbuah kalau tanahnya subur. Kalau tanahnya gersang, tidak akan menghasilkan kecuali apa? Rerumputan, semak belukar yang tidak ada harganya. Coba kita lihat di got-got itu. Yang tumbuh apa? Ya, tumbuhan berduri, dimakan tidak enak, kambing juga tidak mau. Tapi kalau yang tumbuh-tumbuh di mana? Di ladang, sawah, di pupuk, itu padi tumbuh bagus, bermanfaat. Demikian juga kedua orang tua. Anak itu bagaimana tempat tumbuhnya di mana? Tempat tumbuhnya baik, bibitnya bagus-bagus. Walaupun ada bibit bagus anak ya, tumbuhnya jelek ada, tetapi itu hanya sekedar beberapa saja. Jadi kata para ulama, kalau engkau mengadukan anakmu sudah keluar itu terlambat. Ya seperti Hadrot Diman. Ya Hadrot Diman itu kalau di Yaman di sana ada namanya spiteng. Kalau sana spiteng itu tidak seperti di sini digali, tapi apa dijadi dibikin ini sendiri, dibikin alisan mengalir ke lembah gitu. Jadi buahnya minta ampun kalau kita kadang lewat itu di pinggir jalan dibikin. Jadi spiteng itu dialirkan gitu. Nah, di situ tumbuh bunga. Jadi tumbuh seperti kayak apa ya, kalau di Damaj itu kayak di sini dia itu semuanya ini. Semua daunnya enggak ada, cuman kayak batang-batang tapi hijau. Di sini apa namanya? Ya kayak kaktus-kaktus gitu. Itu ada bunganya, indah sekali itu. Bunganya itu indah sekali. Tapi ketika didekati, bunga itu baunya busuk. Nah, kadang seperti itu dengan zaman sekarang itu, hanya tampilan yang di apa? Kedepankan anak-anak yang penting bagus ininya, ikut di masjid bajunya muslim, nanti kalau keluar masjid bajunya kafir. Pokoknya semua ngikuti. Ada diikuti, agama diikuti, barat juga diikuti. Ya, ibunya juga kayak gitu. Maka jangan heran kalau anaknya juga kayak gitu. Tampaknya indah muslimah, masya Allah, kerudung ternyata akhlaknya rusak, jelek. Karena lingkungan tadi yang jelas, keluarga diperhatikan, lingkungan diperhatikan, demikian juga pendidikannya. Ini yang penting, karena itu yang berpengaruh. Dari Cikarang, bismillah, bolehkah menggambar binatang dengan bagian kepalanya dihilangkan? Untuk apa? Gambar binatang, gak ada gambaran yang lain. Kalau misalkan memang ini boleh insya Allah, karena yang kita disuruh menghilangkan gambarlah kepalanya, dibuang betul-betul, tidak hanya matanya dioret-oret tapi dibuang sampai lehernya. Ini boleh kalau di seperti itu. Jadi gambar binatang tanpa kepala atau bagian-bagian tubuh boleh, mata saja, telinga saja, ini boleh. Dari Surabaya, bagaimana menghadap istri yang enggan belajar ilmu hadis dengan pemahaman para salaf? Masya Allah, merinding. Ilmu hadis malah mengecap suami sesat. Segala upaya telah ditaskan tapi tidak mau mendengarkan dan melakukan banyak kesesatan. Terkadang hal syirik dianggap ibadah syukron. Ini tanda tanya berat ini. Ya sabar tadi yang jelas di atas tadi, insya Allah cukup. Istrinya ini sekolah pondokan atau bukan? Jangan-jangan sama-sama karyawan, sama-sama ngatur ilmu hadis, disangkanya ilmu hadis. Ya jelas-jelas. Kalau dia seorang santri, gampang ilmu hadis banyak. Jelaskan bukunya, belikan kitabnya. Enggan, ilmu hadis ini berat loh. Jangan disangka enteng. Ilmu hadis itu yang kita pahami mempelajari sanad, kemudian mempelajari nasab, kemudian mempelajari matan, mustolahnya, atau hanya sekedar maknanya saja, mempelajari hadis dengan pemahaman salaf. Ya semuanya pertanyaan ini memang intinya satu, ada orang yang menolak dakwah kan gitu, entah apa sebabnya, pokoknya dia menolak dakwah, yaitu tadi itu triknya apa, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Itu tahapannya sudah. Menyikapinya ya sabar, mau gimana lagi orang istrinya kok. Nah, kalau dia cukup dengannya cerai selesai, buat apa istrinya? Istri yang enggak bisa mendorong kita untuk berbuat taat itu enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala. Jawaban kita seperti yang di atas tadi. Istri itu memang serba berat ya. Apalagi kalau sudah cinta setengah mati dan cintanya bukan karena agama, bisa gila nanti. Tapi kalau orang itu masya Allah, istilahnya dia cinta karena agamanya, dia menimbang segala sesuatu dengan agama, ini gampang. Kalau dia memang cinta sama istrinya dengan sabar, baik, dengan cara-cara yang baik, dengan akhlak, dakwah itu kalau kita gak terima dengan dalil, dengan akhlak. Kadang manusia itu lebih masuk ke dalam akhlak daripada dengan sunnah ya, intinya kembalikan kepada kita lagi, kita adalah bagaimana kita mensikapi mad'u. Karena yang di depan kita itu bukan hanya orang yang gampang, orang yang pinter, kadang orang yang bandel, kadang orang yang bodoh, kadang ada orang yang membangkang. Dia harus paham-paham dan pandai-pandai bagaimana masukkan dakwah. Karena tujuan dakwah ini apa? Isalul haq ila mustahiqiha, menyampaikan suatu yang hak kepada yang berhak dengan cara yang baik. Setelah sampai dengan cara yang baik, kemudian dia menolak, sudah. Lakum dinukum ya, untuk kalian, keyakinan kalian. Waliyadin, dan untuk kami, untukku, keyakinanku seperti ini. Ayat ini memang turun kepada orang kafir, tetapi al-ibrah bi umul lafad la bi khusus sabab. Ya, ibrahnya itu umumnya lafad. Nah, kalau dia sudah enggak mau berpemahaman dengan paham salaf, oh bagaimana lagi? Ya, enggak mungkin kita paksa, dan agama ini bukan paksaan. Nah, karena menghilangkan subhat itu enggak gampang. Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi saja enggak mampu menghilangkan subhatnya Abu Thalib, pamannya. Ya, pamannya Abu Thalib ya, di tangan Nabi, didakwai sama Nabi, enggak masuk Islam, matinya juga kafir. Tentunya kita sudah punya salaf. Taib yang tentunya kita dakwah itu yang tentunya sampaikan yang hak. Kemudian kalau mereka butuh penjelasan, jelaskan. Kalau tidak, tetap menyampaikan dan sabar. Wallahu ta'ala alam sawab. Naktafi ilahuna. Subhanallah. Assalamualaikum.